Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Para talabah rahimani wa rahimakumullah, malam ini kita lanjutkan kembali pelajaran syaraf kita membaca kitab Al-Mumti' fi Ilmi Tasrif. Naam, barakallahu fikum. Dan pada pelajaran yang kita memasuki subbab 9 dari bab 2, yaitu rangkuman hukum-hukum fi'il ketika bersambung dengan domir fa'il. Dan telah disebutkan tasrif lugawi fi'il madi ma'lum. Malam ini kita lanjutkan tasrif lugawi fi'il mudhari' ma'lum. Naam, halaman 209. Naam, barakallahu fikum. Naam, kita seperti metode sebelumnya ya. Naam, kita baca kemudian, atau antum ada yang membaca kemudian memasukkan fi'il lain yang satu bab, memasukkan fi'il lain yang atas yang satu bab ke dalam kolom yang disebutkan sebagai contoh untuk fi'il tasrif lugawi yang bersangkutan. Naam, barakallahu fikum. Naam, ya, untuk mempersingkat waktu kita mulai dari, ya, silakan siapa baca dari kanan apa dari kiri. Ya, Farhan, baca Farhan. Tasrif lugawi fi'il mudhari' ma'lum. Antum baca yaf'alu. Di situ ditulis yaf'ilu, harokatnya diganti menjadi yaf'alu ya. Kalau yaf'ilu, yaf'ulu, yaf'alu itu masih berkaitan dengan wazan. Ada wazan yaf'ulu, ada wazan yaf'alu, ada wazan yaf'ilu gitu ya. Namun kalau untuk praktek fi'il, maka wazan ini hanya ainnya di fathah, yaitu yaf'alu. Mengerti? Kalau untuk fi'il mauzun, maka fa'ala itu mudhari'nya yaf'alu. Fa'ala apa mudhari'nya? Yaf'alu. Kalau untuk praktek mauzunnya, adapun untuk sekedar contoh dijadikan sebagai wazan, maka bisa dibaca yaf'ulu, bisa dibaca yaf'alu, bisa juga dibaca yaf'ilu. Mengerti? Nah, sekarang kita anggap yang ada di buku ini langsung kepada mausun praktek, maka kita baca apa? Yaf'alu ya, kita baca yaf'alu. Nah, bukan yaf'ilu, tapi baca yaf'alu. Maka harokat ain diperbaiki menjadi fathah. Meskipun di buku tertulis harokat ainnya kasro, namun kita perbaiki menjadi fathah supaya langsung kepada mausun praktek, bukan pada wazannya, namun mausun pada prakteknya. Nah, silakan Farhan baca yaf'alu, yaf'alani. Naam. Yaf'alu, yaf'alani, yaf'aluna. Taf'alu, taf'alani, yaf'alna. Taf'alu, taf'alani, taf'aluna. Taf'alina, taf'alani, taf'alna. Af'alu, naf'alu. Naam, ahsantum. Sekarang masukkan fi'il yang masuk dalam fi'il lain yang serupa dengan yaf'alu. Fi'il lain yang serupa dengan yaf'alu. Apa? Iya, masukkan. Dipegang mic-nya. Yaftahu, yaftahani, yaftahuna. Taftahu, taftahani, yaftahna. Taftahu, taftahani, taftahuna. Taftahina, taftahani, taftahna. Aftahu naftahu. Ana bertanya, kami sedang membuka, apa bahasa Arabnya? Kami sedang membuka. Oh. Ya kami sedang membuka. Antum tadi membaca kan? Oh. Itu ada terjemahan yang artinya kami sedang membuka. Mana yang antum pilih? Naftahu. Naftahu. Satu lagi. Kamu perempuan sedang membuka. Kamu perempuan sedang membuka. Apa bahasa Arabnya? Taftahu. Perempuan. Untuk kamunya perempuan. Barisannya anti berarti. Antum ucap apa? Taftahina. Taftahina. Naam. Fadil. Baca fi'il setelahnya. Bismillah. Yahmaru yahmarani yahmaruna. Dipegang ini. Iya. Ya, baca. Bismillah. Yahmaru yahmarani yahmaruna. Tahmaru tahmarani yahmar yahmarirna. Tahmaru tahmarani tahmaruna. Tahmarina tahmarani tahmarirna. Ahmaru nahmaru. Nah, masukkan fi'il lain yang sama dengan yahmaru. Yazraqu yazraqani yazraquna. Tazraqu tazraqani yazriqna. Tazraqu tazraqani tazraquna. Tazraqina tazraqani tazriqna. Azraqu nazraqu. Nam. Artikan dia, yaitu laki-laki, bertambah merah. Apa bahasa Arabnya? Yahmaru. Nam. Artikan mereka, yaitu para perempuan, bertambah merah. Yahmarirna. Ya, asanta. Berganti. Mas Zubair. Baca Mas Zubair. Bismillah. Yaksha'iru yaksha'irani yaksha'iruna. Taksha'iru taksha'irani yaksha'irna. Taksha'iru taksha'irani taksha'iruna. Taksha'irina taksha'irani taksha'irna. Aksha'iru naksha'iru. Naam. Masukkan fi'il yang satu wazan. Fi'il lain yang sama satu wazan. Yatrahim. Yatrahim. Iya. Yatrahimu yatrahimani yatrahimuna. Tatrahimu tatrahimani yatrahimna. Tatrahimu tatrahimani tatrahimuna. Tatrahimina tatrahimani tatrahimna tatrahimna. Atrahimu natrahimu. Naam, ahsantum. Apa arti dari yaksha'iru? Yaksha'iru. Yaksha'iru artinya dia laki-laki sedang menjadi gelap. Apa? Yaksha'iru dia laki-laki yang gelap gulita. Benar enggak? Kurang tepat atau? Yaksha'iru yang berdiri bulu roma. Iya, yang berdiri bulu roma. Ahsantum. Assalamualaikum. Siapa ini? Mas. Mas siapa ini? Rijal. Mas Rijal ya. Iya, baca Mas Rijal. Yamurru yamurrani yamurruna. Tamurru tamurrani yamurruna. Tamurru tamurrani tamurruna. Ya, sebentar. Tamurrani. Tadi ya, berhenti dulu. Tadi kita baca fi'il sahih ya. Kalau sekarang masuk fi'il mudha'af. Antum lihat pada fi'il sahih yang yahmaru dan yaksha'iru, double enggak hurufnya, ro-nya? Double. Begitu juga kita mendapati fi'il mudha'af, semuanya double nih. Yamurru, yakiru, yamassu, yumassu, yumirru. Berarti ada bedanya enggak antara fi'il sahih dan mudha'af? Ada enggak bedanya? Siapa jawab? Antum melihat pada fi'il sahih yang ditulis di sini ada huruf double, ya. Yahmaru apa huruf dobelnya? Ra kan? Yaksha'iru juga ra. Kemudian kita dapati di fi'il mudha'af yang kita baca ini barusan, yang sedang mau dibaca atau yang mau dibaca, yumirru. Yamurru ya, yamurru. Ada ra double, yafiru ra double. Yamasu sin double. Berarti sama enggak su'il sahih dengan fi'il mudha'af? Nah, apa pengertian dulu tentang fi'il sahih? Fi'il sahih itu fi'il yang semua hurufnya tidak ada huruf ilatnya dan selamat dari hamzah dan selamat dari huruf yang dobel ya, untuk fi'il sahih salim itu kan. Nah, barakallahu fikum. Nah, di sini antum lihat ada huruf dobel. Huruf dobel di sini adalah karena wazan. Karena wazan, bukan dari asli hurufnya. Kalau antum kembalikan ke fi'il sulasi, yahmaru apa sulasinya? Hamiro, ada enggak huruf dobelnya? Enggak ada. Nah, itu ya. Maka yang dilihat pada fi'il sulasinya. Kalau yaksairu antum lihat pada fi'il rubai, rubai mujaradnya, yaitu apa? Qas'ara. Qas'ara, ada enggak huruf dobelnya? Enggak ada qas'ara. Nah, berarti huruf dobel yang ada pada yahmaru dan yaksairu karena berkaitan dengan wazan. Berkaitan dengan wazan, bukan karena asli fi'ilnya ada huruf dobelnya. Sedangkan kalau fi'il mudhaf, asli fi'ilnya ada huruf dobelnya. Seperti mayamurru, marra, huruf dobel ya. Seperti di situ disebutkan yumasu. Apa asalnya yumasu? Masa, masa yamasu. Ikut wazan, fa'ala yufa'ilu. Masa yumasu. Asalnya apa? Masa yamusu. Huruf dobel kan asalnya. Nah, itu ya. Maka fi'il sahih dan mudhaf, ini beda ya. Meskipun dilihat di situ ada huruf yang samanya. Nah, artinya apa? Wazan yaf'alu, wazan yahmaru, wazan yaksairu itu termasuk dari wazan fi'il sahih, bukan fi'il mudha'af. Adapun yang sekarang mau kita baca adalah fi'il mudha'afnya. Ya, dibaca ulang Mas Rizal. Yamurru, yamurrani, yamurruna, tamurru, tamurrani, yamurruna, tamurru, tamurrani, tamurruna, tamurrina, tamurrani, tamurruna, amurruna, murru. Nah, masukkan fi'il yang satu wazan. Yadummu, yadummani, yadummuna, tadummu, tadummani, yamdudna, yamtamuddu. Tadumu tadi antum bukan yamuddu, antum baca tadumu bukan yamuddu. Tadumu, tadummani, tadummuna, tadummina, tadummani, tadumna. Ulang, tadumu, tadumani, tadumuna. Lalu apa tadi yamudu ya? Ya, yadumu, yadumani, yadumuna. Lalu tadumu, tadumina, tadumu, tadumani yang hia. Yang barisan hia, tadumu, tadumu, tadumani. Terus tamdudna, yamdudna. Tadumu, tadumu. Bukan yamuddu, bukan. Dengan tamuddu. Tadumu. Antum tadi memakai tadumu ta dal ya, kebalik. Ya, ini Mas Rizal, lihat tahu tulis. Antum pakai yadumu tadi, yadumu. Yadumu, yadumani, yadumuna, tadumu, tadumani, yadmumna, tadumu, tadumani, tadumuna, tadumina, tadumani, tadmumna, adumuna, adumu. Iya. Apa arti dari kalian, maksud di bahasa Araban ya, kalian para laki-laki sedang mencela. Kalian para laki-laki sedang mencela. Tadumuna. Ya, tadumuna. Kemudian mereka para laki-laki sedang mencela. Mereka para laki-laki sedang mencela. Yadumuna. Yadumuna aksanta. Nah, berganti. Mas apa ini? Faza ya, aksanta faza. Baca baca kolom berikutnya. Yafirru. Yafirru yafirrani yafirruna tafirru tafirrani yafrirna tafirru tafirrani tafirruna tafirrina tafirrani tafrirna afirruna firru. Iya, masukkan fi'il yang satu wazan, masukkan. Yasihu yasihani yasihuna tasihu tasihani yasihina tasihu tasihani tasihuna tasihina tasihani tasihina asihu nasihu. Nah, apa bahasa Arabnya kamu perempuan sehat? Tasihina. Iya, tasihina. Apa bahasa Arabnya? Mereka para perempuan sedang sehat. Yasihina. Nah, Mas Fauzan, baca berikutnya. Bismillah. Yamassu yamassani yamassuna tamassu tamassani yamsasna tamassu tamassani tamassuna tamassina tamassani tamsasna amassu namassu. Nah, masukkan fi'il yang satu was yang sama, satu bab. Ya'addu ya'addani ya'adduna ta'addu ta'addani ya'addubna ta'addu ta'addani ta'adduna ta'addina ta'addani ta'addudna a'adduna a'addu. Nah, apa bahasa Arabnya kalian berdua sedang menggigit? Ta'addani. Nah, apa bahasa Arabnya kalian para perempuan sedang menggigit? Ta'addudna. Ya, aksanta. Muhammad, baca. Yumasu yumasani yumasuna tumasu tumasani yumasisna tumasu tumasani tumasuna tumasina tumasani tumasisna amasu numasu. Umasu numasu. Nam, masukkan fi'il yang satu bab, satu wazan dengan ini. Yushaku yushakoni yushakuna tushaku tushakoni yushakikna tushaku tushakoni tushakuna tushakina tushakoni tushakikna. Nam, asaku nusaku nusaku usaku nusaku, dibaca doma ya. Usaku nusaku. Usaku nusaku. Nam, artikan yang di buku tamasuna, apa artinya tamasuna? Tamasuna afan tumasuna. Tumasuna apa artinya? Tumasuna kalian, mereka, kalian para laki-laki. Ya, kalian para laki-laki saling menyentuh. Saling menyentuh, ya. Kemudian artikan numasu. Numasu. Dia. Numasu. Hah? Numasu pakai nun. Numasu apa artinya? Numasu. Kami, ya, saling kami saling menyentuh. Ya, asanto. Nah, Surya, kolom berikutnya. Ya. Yumiru yumirani yumiruna tumiru tumirani yumrirna tumirru, tumirroni, tumirruna, tumirrina, tumirroni, tumrirna, umirru, numirru. Masukkan fiil yang sama. Zam yuzimmu, yuzimmani, yuzimmuna, tuzimmu, tuzimmani, yuzmimna, tuzimmu, tuzimmani, tuzimmuna, tuzimmina, tuzimmani, tuzmimna, uzimmu, nuzimmu. Nam, artikan yang di buku ya, artikan tumirina, tumirina. Kamu membiarkan, kamu, artinya membiarkan. Kamu perempuan. Kamu perempuan sedang membiarkan. Sedang iya. Membiarkan, melewatkan, nah itu artinya. Satu lagi. Mereka berdua sedang membiarkan. Mereka berdua, boleh laki-laki, boleh perempuan, sama. Mereka berdua sedang membiarkan atau melewatkan. Tumironi. Sana ke sana kan. Dari nyalain. Ya. Tumironi. Ya, yumironi. Asantum. Siapa sekarang? Ibnu Umar ya. Ibnu Umar bukan antum? Yahya. Oh ya ya. Iya. Ya Yahya, fadal. Ya tamasu. Ya tamasu, ya tamasani, ya tamasuna. Tatamasu, tatamasani, ya tamasasna. Tatamasu, tatamasani, tatamasuna. Ya tamasina, tatamasani, tatamasasna. Atamasu, natamasu. Masukkan fiil yang sama. Fiil apa aja, yang penting sama. Satu wazan. Tadarrabu. Tadarrabu. Apa? Yatadarrabu. Yatadarrabu. Yang mudhaf, yang mudhaf. Fi'il mudhaf masih. Apa? Yataraddu, yataraddani, yataradduna. Iya, yataraddu, tataraddani, yataraddadna. Tataraddu, tataraddani, tataradduna. Yataraddina, tataraddani, tataradadna. Ataraddu, nataraddu. Iya, ahsantum. Sekarang berpindah. Masahal. Iya, yamtaddu. Bismillah. Yamtaddu, yamtaddani, yamtadduna. Tamtaddu, tamtaddani, yamtadidna. Tamtaddu, tamtaddani, tamtadu, tamtaduna. Tamtaddina, tamtaddani, tamtadidna. Tamtaddu, namtaddu. Nah, masukkan fi'il lain yang sama. Yastaqqu, yastaqqani, yastaqquna. Tastaqqu, tastaqqani, yastaqiquna. Fi'ilnya apa fi'ilnya? Yastaqqu. Fi'il madinya apa madinya? Yastaqqu. Kalau yamtaddu berasal dari imtadda. Dari imtadda. Berarti wazannya ifta'ala. Ifta'ala wazannya. Yang itu masukkan sekarang? Istaqqu. Istaqqu. Istaqqu, yastaqqu. Iya betul. Yastaqqu, yastaqqani. Lanjutan. yastaku yastaqani yastaku yastaquna tastaku tastaqani yastaqiquna tastaku tastaqani tastaquna tastaquna tastaqina tastaq tastaqiquna tastaqina tastaqani tastaqiquna astaqu nastaqu. Iya, ahsanta. Mas Fuad, Fuad, lanjutan. Ya, baca. Yastamiru, yastamiru. Yastamiru, yastamirani, yastamiruna. Tastamiru, tastamirani, yastamrirna. Tastamiru, tastamirani, tastamiruna. Tastamirina, tastamirani, tastamrirna. Astamiru, nastamiru. Iya. Masukkan fi'il yang sama. Istaqo, istaqoro, yastaqiru, istiqro. Yastaqiru, ya. Yastaqiru, yastaqirani, yastaqiruna. Tastaqiru, tastaqirani, yastaqirirna. Tastaqiru, tastaqirani, tastaqiruna. Tastaqirina, tastaqirani, tastaqirirna. Astaqiru, nastaqiru. Iya, ahsanta. Mas Ridho. Mas Ridho, bukan? Berganti. Fi'il misal ya, sekarang ganti ke misal, yaidu. Ya'idu, ya'idani, ya'iduna. Ta'idu, ta'idani, ya'iduna. Ta'idu, ta'idani, ta'iduna. Ta'idina, ta'idani, ta'iduna. A'idu, na'idu. Ya. Masukkan fi'il lain yang sama. Yasilu. Yasilu. Iya, masukkan. Yasilu, yasilani, yasiluna. Tasilu, tasilani, yasiluna. Tasilu, tasilani, tasiluna. Tasilina, tasilani, tasilna. Asilu, nasilu. Ya, ahsanta. Yahya. Bismillah. Yadu'u, yadu'ani, yadu'una. Tadu'u, tadu'ani, yadu'na. Tadu'u, tadu'ani, tadu'una. Tadu'ina, tadu'ani, tadu'na. Adu'u, nadu'u. Ya, masukkan fi'il yang sama. Yahabu, yahabu. Yahabu, iya. Yahabu, yahabani, yahabuna. Tahabu, tahabani, yahabna. Tahabu, tahabani, tahabuna. Tahabina, tahabani, tahabna. Ahabu, nahabu. Enam. Ya, berikutnya. Siapa ini? Mas, Mas Dimas, ya Mas Dimas. Kalau enggak sampai agak maju dikasih tengah dikasih kosong untuk bergantian maju. Fi'il ajwab, ajwab sekarang masuk ajwab. 6. Fi'il ajwab wawi. Ya, masukkan. Baca dulu, baca yang di kolom. Yakulu yakulani yakuluna. Takulu takulani yakulna. Takulu takulani takuluna. Takulina takulani takulna. Akulu akulu nakulu. Akulu nakulu. Iya. Masukkan yasumu coba. Yasumu. Yasumu ya. Yasumu yasumani yasumuna. Tasumu tasumani yasumna. Tasumu tasumani tasumuna tasumina tasumani tasumna asumu nasumu. Ya, ahsanta. Nah, sekarang antum mundur yang lain maju. Berganti yang belum. Yang belum siapa itu? Ya, Ibnu Saleh maju. Ya, 6 baca. Bismillah. Yabi'u yabi'ani yabi'una. Tabi'u tabi'ani yabi'na. Tabi'u tabi'ani tabi'una. Yabi'ina tabi'ani tabi'na. Abi'u nabi'u. Iya. Masukkan fi'il yang sama. Atau yamilu, yamilu, mala yamilu. Yamilu. Yaminu, yaminani, yaminuna. Taminu, taminani, yaminna. Taminu, taminani, taminuna. Yaminina, taminani, tamimna. Aminu, naminu. Coba diulang, kurang jelas. Diulang. Yamilu, yamilani. Yaminu, yaminani, yaminuna. Taminu, taminani, yaminna. Taminu, taminani, taminuna. Yaminina, taminani, taminna. Aminu, naminu. Iya, aksanta. Ya, Mas Abdul Hadi. Ya khafu. Bismillah. Yakhafu yakhafani yakhafuna takhafu takhafani yakhafna takhafu takhafani takhafuna takhafina takhafani takhafna nakhafu nakhafu. Enam. Masukkan fi'il yang sama. Yanamu yanamani yanamuna tanamu tanamani yanamna tanamu tanamani tanamuna tanamina tanamani tanamna anamu nanamu. Iya, asanta. Siapa? Abdurrahman. Satu tabel lagi ya. Satu tabel lagi. Selesai dari fi'il mudhari' maklum. Iya. Yakzu, masukkan yakzu. Yakzu, yakzuani, yakzuna. Tabzu, tabzuani, yakzuna. Tabzu, tabzuani, tabzuna. Tabzina. Tabzuani, tabzuna. Abzu nabzu. Masukkan yad'u, yad'u masukkan. Yad'u, yad'uani. Ya. Yad'u, yad'uani, yad'una. Tad'u, tad'uani, yad'una. Tad'u, tad'uani, tad'una. Tad'ina, tad'uani, tad'una. Ad'u, nad'u. Ya, ahsanta. Mas Arya. Ya, Yasri. Yasri, Yasriani, Yasruna, Tasri, Tasriani, Yasrina, Tasri, Tasriani, Tasruna, Tasrina, Tasriani, Tasrina, Asri, Nasri. Ya, ahsanta. Masukkan Yajri, Yajri, Yajriani. Yajri, Yajriani, Yajruna, Tajri, Tajriani, Yajrina, Tajri, Tajriani, Tajruna, Tajrina, Tajriani, Tajrina, Ajri, Najri. Ahsanta. Masya Allah. Barakallahu fiik. Siapa sekarang? Royan bukan? Mas Royan. Yaksa Mas Royan. Bismillah. Yaksa yaksayani yaksauna. Taksa taksayani yaksaina. Taksa taksayani taksauna. Taksayina, taksayani, taksayina, aksa, naksa. Iya, masukkan fi'il yang sama, Mas Royan. Yardo, yardoyani, yardouna. Tardo, tardoyani, yardoina. Tardo, tardoyani, tardouna. Tardoina, tardoyani, tardoina. Ardo, nardo. Aksanta. Lukman. Siapa? Edwal dulu. Ya, boleh. Yang belum-belum boleh Edwal, boleh Abdullah Butoni. Boleh Lukman. Boleh Abu Rizal juga. Laki-laki ani laki. Yaki, yaki. Yaki, yaki ani yakuna. taki takiyani yakina, taki takiyani takuna, takina takiyani takina akinaki. Nah, masukkan fi'il yang sama. Yali yaliyani yali yali yaliyani yaluna, tali taliyani talina, tali taliyan tali taliyani taluna, talina taliyani talina alinani. Nah, ahsan tuh. Silakan, tadi yang disebutan yang belum tadi. Ya, Mas Edwal. Atau itu dulu siapa? Lukman, Lukman. Ya tawaso. Masukkan fiil yang sama. Ya tada'a boleh, ya tada'a, ya tada'ayani. Ya tada'a yani tada'a aina. Ya aksanta. Ya, Mas Edwal. Yaswi, yaswi. Yaswi, yaswi yani. Semampunya, semampunya dibaca. Yas. Yaswi yaswiyani yaswuna. Yaswi yaswiyani yaswuna. Taswi taswiyani yaswina. Taswi taswiyani taswuna. Taswina taswiyani taswi taswina. Aswina aswi. Masukkan yajri yajri yajriyani yajruna. Yajri yajriyani yajruna. Tajri tajriyani yajrina. Tajri tajriyani tajruna. Tajrina tajriyani tajru tajrina ajrina jri. Naam. Enggak begitu jelas karena hujan ya, tapi insyaallah benar. Kadar Allah hujan ya, enggak begitu jelas. Siapa sekarang? Abu Rijal ya? Hah? Mau Abu Rijal? Ya Abu Rijal enggak sampai mic-nya, enggak apa. Siapa lagi yang belum? Sekarang ke depan, sekarang ke depan. Mas Fadil. Yatasawa yatasawayani yatasawauna. Tatasawa tatasawayani yatasawaina. Tatasawa tatasawayani tatasawauna. Tatasawaina tatasawayani tatasawauna. Tatasawaina atasawa natasawa. Ya, masukkan fi'il yang serupa. Yatadawa yatadawayani yatadawauna. Tatadawa tatadawayani tatadawaina. Tatadawa tatadawayani tatadawauna. Tatadawaina tatadawayani tatadawaina atadawa natadawa. Naam. Tadi sempat yatawaso memakai fiil yatada'a ya. Itu kurang tepat karena pembahasannya lafif mafruq. Yang cocoknya yatawala. Yatawala. Ya diperbaiki ya. Yang tadi yatawaso sempat ngasih contohnya yatada'a kan tadi. Sekarang perbaiki. Mas siapa? Mas Super. Masukkan yatawala untuk yatawaso. Yatawala diganti yatawaso diganti yatawala. Ya, masukkan. Yatawala yatawala yani yatawalauna. Tatawala tatawala yani yatawalaina. Tatawala tatawala yani tatawalauna. Tatawalaina tatawa layani tatawalaina Atawala, natawala. Naam, ahsantum. Alhamdulillah, selesai dari tasrif lugawi untuk fi'il mudhari' ma'lum. Pada pertemuan mendatang, insyaAllah kita akan memasuki fi'il. Pada pertemuan mendatang, insyaAllah kita akan memasuki fi'il lugawi, tasrif lugawi untuk fi'il madhi majhul. InsyaAllah, ta'ala. Naam. Ada pertanyaan? Pertanyaan atau koreksi dari antum? Iya. Halaman berapa? Halaman 209 mana? Yang mana? Tadi ya biayanya. Ya, lihat ada koreksi ya, halaman 209. Iya. Aksantum. Yang lurus barisan anti ya. Anti itu ditulis yabiina, yang betul tabiina. Yang untuk ajwab sulasi yang yai, yang yabiu yabiani, antum lihat barisan anti di situ disebutkan yabiina, yang betul tabiina. Ketemu? Yang benar adalah tabiina bukan yabiina. Huruf mudhara'a ya diganti menjadi ta. Nah, barakallahu fikum. Ada lagi koreksi? Iya, termasuk juga yatamasaina. Yatamasaina yang paling kanan, yang paling kanan. Masih barisannya anti. Yang betul tatamasina. Di situ ditulis yatamasina, yang betul tatamasina. Huruf mudhara'ah ya diganti menjadi ta. Tatamasina. Yang betul tatamasina. Bukan yatamasina namun tatamasina. Ya, ahsantum. Ada lagi koreksi? Nah, misalnya enggak ada ya. Nah, barakallahu fikum. Kita cukupkan sampai di sini. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.